وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah ikhwan wal afatillah rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk atau macam tauhid adalah addu'a, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa ujian dan cobaan masih menyelimuti kita, di antaranya banyaknya musibah banjir, gempa, longsor, gunung meletus, angin puting beliung dan lain sebagainya. Mari kita sikapi semua dengan sikap yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ketika doa menghadapi angin kencang, ya. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza asafatir rih qala Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih, ya. Wa qalat wa idza takhayyalatis samaa taghayyara launuhu wa kharaja wa dakhala wa aqbala wa adbara faida matarat surri anhu fa arafat, ya, dhalika fi wajhi fa araftu dhalika fi wajhi. Qalat Aisyah fa sa'altuhu fa qala la'allahu ya Aisyah kama qala qawmu at falamma ra'uhu 'aridan mustaqbil audiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna. Rawahu Muslim. Ya. Adalah Nabi SAW apabila angin bertiup kencang, beliau berdoa dan mudah-mudahan bisa dihafal, ya. Allahumma inni as'aluka khairaha. Allahumma inni as'aluka khairaha. Wa khaira ma fiha. Wa khaira ma fiha. Ya. Wa khaira ma ursilat bih, ya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kebaikan angin tersebut serta kebaikan yang ada di dalam angin tersebut dan kebaikan segala kebaikan yang ditiup oleh angin tersebut. Dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukan angin tersebut dan juga keburukan yang ada di dalam angin tersebut, dari anginnya dan keburukan yang ada di dalam angin serta keburukan segala keburukan yang dihempas, yang ditiupkan oleh angin tersebut. Nah, ini doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian beliau mengatakan, yaitu Aisyah mengatakan, ketika langit sudah berubah, ya, berubah warnanya jadi hitam alias ada awan, maka beliau keluar masuk rumah, maju dan mundur, ya. Kalau air hujan turun, maka beliau senang dan aku melihat di wajah beliau, kata Aisyah. Lalu aku bertanya kepada beliau, ada apa, kenapa? Maka beliau mengatakan, bisa jadi wahai Aisyah, hal ini sebagaimana kaum Ad mengatakan, ya, yang terdapat dalam surat Al-Ahqaf ayat 24. Ketika mereka melihat awan di atas negeri mereka, di atas desa mereka berhadapan, dikira awan yang turun, ternyata apa? Bencana yang terjadi. Nah, itu yang beliau takutkan. Makanya beliau doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Dan sekarang ini angin kencang sama hujan lebat ya sudah banyak terjadi di mana-mana sampai sekarang ya. Selain itu, doa yang biasa dipanjatkan Nabi terkait dengan musibah-musibah yang ada, di antaranya ya wabah, penyakit dan lain-lain ya. Maka di sini saya bawakan juga doa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, hadis Jabir yaitu hadis Abdullah ibnu Umar ya, kana min du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika ya wa tahawuli afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. Rawahu Muslim dari Abdullah ibnu Umar. Adalah di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari terangkatnya atau lenyapnya nikmat-Mu. Ya, lenyapnya nikmat-Mu. Wa tahawuli afiyatika. Berubahnya afiyah-Mu. Apa afiyah itu? Yaitu keselamatan, ya. Keselamatan dari penyakit dan bala. Ya, ulama menyebutkan al-afiyah seperti kita doa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Afiyah keselamatan, baik dari penyakit maupun dari bala. Ya. Begitu pula wa fujaati nikmatika dengan qaf. Dan begitu juga aku berlindung kepada Engkau dari apa? Bencanamu, nikmah, bencana. Nikmah itu juga bala, adab yang datang tiba-tiba. Ya. Begitu pula aku berlindung kepada Engkau dari semua kemurkaan-Mu. Ini adalah doa ya. Bismillah. Di mana doa itu adalah tauhid. Ad-du'a'u huwal ibadah. Hadis sahih. Doa adalah ibadah, ada tauhid. Ya. Mudah-mudahan kita juga tidak tahu doa siapa yang dikabulkan. Ya. Yang doanya mustajab di hadapan Allah Ta'ala. Yang pasti mari dengan kita mempelajari tauhid, kita menyadari betul bagaimana doa-doa yang diajarkan Nabi dan sikap serta keimanan kita ya kepada ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama yang menghadapi kasus-kasus kontemporer yang sedang dialami oleh kita semua tanpa kecuali di belahan bumi manapun pada saat sekarang ini ya, wabah, penyakit, kemudian bencana-bencana, semua serba bersama, lebih-lebih karena memang media sosial begitu mudah untuk kita akses. Maka mudah-mudahan doa antum, doa kita menjadi salah satu kontribusi, yaitu apa? Terhindar dari berbagai macam musibah-musibah yang ada. Ya. Seandainya datang pada kita, kita dalam keadaan yang baik. Kita dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, masih ada dua poin lagi dari masail. Ada 20 masail yang disimpulkan oleh penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pada bab Fadlut Tauhid wa ma yukaffar minad dunub aw wa ma yakfuru minad dunub. Bab tentang keutamaan tauhid dan apa saja yang bisa terhapus ya dari dosa-dosa. Kita sampai kepada poin yang ke-19. Barangkali ada yang bawa kitab aslinya atau terjemahan ya. Pada masalah yang ke-19. Qala al-mu'allifu rahimahullah at-tasi'atu asyarata ma'rifatu annal mizana lahu kiffatan. Jadi Syekh Muhammad mengatakan yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang kesembilan belas adalah pengetahuan bahwa al-mizan punya dua kifah. Kifah itu apa? Kalau timbangan tuh ini anak timbangan. Kalau yang ini timbangan apa namanya? Hah? Ah, telinga ya? Daun. Ah, daun timbangan, ya. Atau telinga timbangan atau daun timbangan, ya. Ah, beliau mengatakan seperti itu bahwa dengan hadis yang sebelumnya, ya, dibawakan oleh beliau, yaitu hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim, disahihkan oleh Ad-Dahabi dan juga Al-Baihaqi, ya. Dan sudah berapa kali kita dengarkan hadis itu, beliau menyimpulkan bahwa timbangan itu punya dua daun. Ya. Tidak salah kalau saya bacakan kembali, ya. Jadi Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, qala Musa alaihi salam. Nabi Musa berkata, "Ya Rabbi, allimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih." Ya Rabbi, ajarkan saya sesuatu di mana aku bisa berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu dengan sesuatu tersebut. Qala, Allah berfirman, "Qul ya Musa, katakan wahai Musa, la ilaha illallah." Yaitu la ilaha illallah. Qala, Nabi Musa menjawab, "Ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza." Semua hambamu mengucapkan perkataan itu. Qala, Allah berfirman, "Ya Musa, law anna as-samawati was-sab'a wa amiruhunna ghairi wal ardina sab'a fi kiffah." Wahai Musa, seandainya langit tujuh dan bumi yang tujuh serta penghuninya selain aku berada dalam satu anak daun, ya Pak, daun timbangan, dan la ilaha illallah berada satu daun timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah malat, yaitu akan condong lebih berat, ya, daripada ya, syukran, daripada apa, daripada langit dan bumi tersebut. Ini hadisnya. Lalu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan bahwa berarti di sini al-mizan punya dua daun timbangan. Apa kata beliau? Kata penjelasan Syekh Muhammad bin Sulaiman, akhadahal muallifu min qawlihi. Beliau mengambil, yaitu penulis mengambil faedah tersebut, kesimpulan dari sabda Nabi atau juga firman Allah dalam hadis tersebut, law annas samawati ilal akhir wudi'at fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah, yaitu hadis yang sudah tadi saya bacakan pada antum, ya. Apa kata Syekh Utsaimin? Ya, karena ini antum baca di pengumuman kan al-qaulul mufid, maka saya bacakan al-qaulul mufid, nanti saya berikan taklik, berikan syarah sesuai dengan kemampuan saya. Apa kata beliau? Wadhahiru annalladhi fil hadithi tamthilun. Ya. Yang jelas, yang zahir bahwa hadis, ya, yang ada di dalam hadis itu adalah tamthilun, permisalan. Nah. Permisalan. Apa? Yakni anna qaulah la ilaha illallah arjah min kulli syai'in. Bahwa ucapan la ilaha illallah itu lebih rajih, lebih kuat dalam timbangan dibandingkan dengan segala sesuatu. Ya. Buat itu maksud beliau kata Syekh Utsaimin. Wa laisa fil hadithi anna hadzal wazna fil akhirah. Dan di dalam hadis tersebut, ya, tidaklah terdapat pemahaman bahwa timbangan tersebut seperti itu dalam akhirat. Maksudnya apa? Tidak seperti itu dalam hadis tersebut. Bahwa nanti dunia langit tujuh dan bumi tujuh ditimbang dengan la ilaha illallah, tidak. Lantas kita kan percaya dengan apa? Al-waznu, dengan timbangan. Ya. Faman thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiya, wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. Barang siapa yang timbangannya berat berada dalam kehidupan yang diridhoi, barang siapa timbangannya ringan. Nah, nanti masalah timbangan ini yaitu disebut dengan al-mizan. Bagaimana akidah Ahlussunnah, nanti saya bawakan ya dari kitab akidah ya. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin, wa ka'annal muallifah rahimahullah hasala indahu intiqala intiqalu dhihni ya, intiqalun dhihniyun. Seakan-akan penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya, hasala indahu intiqalun dhihniyun, terjadi kepada beliau intiqalun dhihniyun, perpindahan pemikiran ya, intiqalun dhihniyun artinya itu pikirannya apa, fantaqala dhihnuhu min hada ila mizanil akhirah, bahwa beliau berpindah pikirannya langsung kepada mizan yang ada di akhirat. Dan memang mizan ada di akhirat, dan mizan yang ditimbang adalah satu ya amal yang ditimbang itu. Yang kedua, catatan amal. Beda antara amal dengan catatan amal. Nanti bagaimana hadisnya saya sampaikan di sini. Karena memang keterangan begini ya, saya sampaikan sesuai dengan kemampuan saya. Yang ketiga, orangnya ditimbang. Ya, jadi timbangan amal al-mizan yang ditimbang apa? Ada tiga. Satu, amal. Yang kedua, catatan amal. Ya. Yang ketiga, al-amil, yaitu orangnya. Ini dijelaskan oleh para ulama, diantaranya oleh Syekh Shalih Al-Syekh. Ya. Syekh Shalih Al-Syekh. Berbicara masalah mizan di sini, ya afwan ya, ini karena kajian kita rutin, tidak ada masalah. Artinya kita belajar tauhid, fokusnya di situ. Namun ketika memang ada urusan yang lain, terutama akidah, maka kita juga masuk ke dalamnya. Termasuk keyakinan Ahlus Sunnah tentang apa? Isbatul mizan, menetapkan adanya mizan, adanya timbangan amal. Nah, pada kesempatan ini tadi saya sampaikan, ya pertama nanti ayat tentang mizan, hadis tentang mizan, kemudian apa yang ditimbang oleh mizan tadi, dan urutan kejadian di akhirat. Nah, boleh antum catat urutan dulu ya. Ini jelaskan oleh Syekh Al-Syekh dalam syarah Al-Aqidah Tahawiyah. Jadi dari bangkit dari kubur, kemudian apa yang terjadi, urutan-urutannya. Ya. Ini beliau simpulkan dari siapa? Dari para ulama Al-Muhaqqiqun. Nanti yang ditimbang amal saya bawakan hadisnya. Yang ditimbang adalah catatan amal, ya kita dengarkan hadisnya. Kemudian ditimbang tuh orangnya, manusianya. Ya, itu nanti kita dengar hadisnya. Namun sebelum itu, ya silakan bisa dicatat terkait dengan urutan-urutan yang terjadi ya setelah hari kiamat. Setelah manusia dibangkitkan dari kubur, apa saja sampai urut. Nah, di sini Syekh Shalih Al-Syekh, ya Syekh Shalih Al-Syekh ini ya kibar ulama ya, masih hidup orangnya. Ada 13. Ada 12 poin. Ya, di mana beliau mengatakan ad-dhahir walladhi qarrarahul muhaqqiqun min ahlil ilmi anna tartibaha kattali. Ya. Ketika tadi saya berbicara mizan, kita Syekh Soeimin menjelaskan mizan, apalagi beliau memberikan catatan terhadap kesimpulan Syekh Muhammad bin Shalih Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, disimpulkan oleh beliau bahwa itu mimba bitamtsil, untuk contoh saja, bukan mizan yang terjadi di akhirat. Nah, ini kan beliau memberikan catatan. Makanya saya sampaikan, kalau yang di akhirat seperti apa? Lah ini yang sedang kita bicarakan. Paham di sini ya? Yang akhirat seperti apa? Kapan terjadinya? Setelah apa? Dan setelah mizan itu apa? Nah, di sini beliau, yaitu Syekh Saleh Al-Syekh, ya, yang terang dan yang jelas sebagaimana telah ditetapkan oleh para ulama al-muhaqqiqun. Al-muhaqqiqun adalah orang-orang ulama yang peneliti yang mengumpulkan ya dalil-dalil yang ada, termasuk juga aqwalus salaf, bahwa urutan-urutan yang terjadi setelah hari kiamat adalah sebagai berikut ya. Satu adalah idza bu'itsan nas wa qamu min kuburihim dhahabu ila ardil mahsyar. Ketika manusia dibangkitkan, mereka berdiri dari kuburan mereka, pergi menuju padang mahsyar. Nah, jadi dari kuburan bangkit menuju padang mahsyar. Tsumma yaqumuna fi ardil mahsyar qiyaman tawilan. Mereka berdiri di padang mahsyar dalam waktu yang sangat panjang ya, yang sering disebut dalam Quran, yaitu apa? Miqdaruhu khamsina alfasanah. Sehari sama dengan 50 ribu tahun ya. Tashtaddu ma'ahu haluhum wa dham'uhum. Sungguh keadaan mereka itu sangat payah dan sangat haus dahaga. Yakhafuna fi dzalika khaufan syadida. Mereka mengalami rasa takut yang begitu besar. Li ajli tulil muqam wa yakinihim bil hisab. Karena apa? Alasannya begitu panjang dan lama mereka berdiri dan diberdirikan. Dan begitu yakinnya mereka bahwa setelah itu ada hisab, wa ma sayujrillahu alaihim, dan balasan yang akan diberikan Allah kepada mereka. Ya, jadi yang pertama, setelah bangkit dari kubur itu menuju ke padang mahsyar. Di padang mahsyar keadaannya sangat takut. Ya. Sangat takut. Ya. Mereka berdiri dengan ketakutan. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala. Sawab, mereka diam, enggak bicara. Itu para jemaah ya. Kemudian yang kedua, fa idza tala al muqam rafa Allah li nabihi awalan haudahu al mawrud. Setelah berdiri lama dan panjang, lalu Allah Ta'ala mengangkat telaga al haud ya, yang kita kenal dengan telaga al kausar, telaga al haud untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maaf kalau tidak saya sebut dalilnya nanti, karena ini sekedar kita tahu. Tapi bukan sekedar ya, ini para ulama menyimpulkan. Adapun masing-masing dalilnya insyaallah pada kesempatan yang lain. Itu. Jadi setelah di padang mahsyar yang begitu panjang, begitu lama, menegangkan, menakutkan, haus, bahkan banyak riwayat air apa keringat sampai tenggelam ada di samping di kakinya. Maka apa yang kemudian? Telaga Nabi. Fayakunu haudun nabi fi arasad qiyamah idza ishtadda qiyamuhum rabbil alamin fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana. Jadi telaga Nabi ini berada di hari kiamat ketika mereka begitu berat dalam penantian ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari satu harinya seperti 50 ribu tahun di sini. Satu harinya 50 ribu tahun. Siapa yang umur 50 ribu tahun? Sampai ada yang menghitung. Umur kita itu dibandingkan seharinya kiamat. Berapa sudah? Kalau 50 ribu tahun. Kalau 50 tahun. Ya cuman berapa ini? 1/50.000 para jemaah. Ya, 1/50.000. Berapa? 0,0002 ya? Kurang lebih. Perbandingannya, ya Ini yang kedua. Kemudian faman mata ala sunnatih ghairu mughayyir wala muhdits wala mubaddil warada ala al-hawd huwa suqiya minhu. Barang siapa yang meninggal di atas sunnah Nabi, tidak merubah sunnah Nabi, tidak melakukan perkara bid'ah, tidak merubah-rubah agama, maka dia akan bisa melalui telaga tersebut dan diberi air minum dari telaga tersebut. Fayakunu awwalal aman lahu an yakuna maskiya min haudi nabina. Maka keamanan pertama kali didapatkan adalah ketika sudah bisa minum telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ba'da yurfa li kulli nabiyyin hawduh fasqa minhu salihu ummati. Lalu setelah itu setiap nabi diangkat ya telaganya dan orang-orang terbaik dari umat mereka meminumnya. Jadi pertama dari kuburan ya dikumpul pada mahsyar, begitu lama menunggu, ketakutan, kehausan dan semuanya. Setelah itu ada telaga. Setelah mudah-mudahan kita masuk ke dalamnya bisa minum telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau bisa minum itu maka keamanan sudah terdapat dan dirasakan. Yang ketiga, tsumma yakumun nas muqaman tawilan tsumma takunu syafa'atul udma. Kemudian manusia berdiri lama lalu di situ ada asy-syafa'ah dari Nabi, yaitu namanya asy-syafa'atul udma. Syafa'at Nabi bi an yu'ajjilallah hisab al-halaik fil hadis tawil. Untuk apa? Agar Allah Ta'ala mempercepat hisabnya para hamba. Sebagaimana terdapat hadis yang panjang al-ma'ruf ya, yang terkenal, di mana datang kepada Nabi Adam, ya Adam, anta abul bashar. Ya. Engkau adalah bapaknya manusia. Apa kata Nabi? Nafsi. Ya. Datang kepada Nabi Nuh, ya Nuh, anta awwalur rusul. Ya. Engkau adalah rasul yang pertama. Datang kepada Ibrahim sampai datang kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, lalu mereka mensifatkan kondisi kami seperti ini, ya. Tolong minta syafaat pada Allah Ta'ala supaya percepat hisab ini. Maka Nabi berkata setelah mereka minta syafaat kepada beliau untuk kepada Allah Ta'ala, maka Nabi mengatakan analaha, aku punya syafaat itu, ya. Kemudian Nabi mendatangi arsy, kemudian beliau bersungkur sujud memuji Allah, ya. Kemudian mengatakan, Allah mengatakan, ya Muhammad irfa ra'sak wasal tu'tah. Muhammad, angkat kepalamu, apa yang kau minta akan diberikan, ya. Kemudian beliau mengatakan umatku, ya. Kemudian berikan syafaat kepada mereka yang diberikan oleh Nabi SAW agar dipercepat hisabnya. Jadi pertama, bangkit dari kubur, kumpul di padang mahsyar, kedua telaga Nabi, ketiga syafaat beliau. Syafaat Nabi berupa asy-syafa'atul udhma. Itu yang ketiga. Ini urutan ya, urutan. Namun maaf, tidak disebut dalil di sini. Nanti dalilnya banyak dan panjang tentunya. Bukan waktunya untuk membahas itu. Tapi ini kesimpulan yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Syekh, ini merupakan kajian, penelitian para ulama al-muhaqqiqun min ahli al-ilm, yaitu para ulama peneliti, ya. Yang keempat, setelah itu ba'da dalika yakunu al-ardu, yakni ardul a'mal. Setelah itu apa? Ditampakkan dan dipaparkan amal, ya. Penampakan dan pemaparan amal perbuatan manusia. Itu. Nah, baru setelah itu tsumma ba'dal ardi yakunu hisab. Setelah itu yang kelima adalah hisab. Ya, kelima adalah hisab. Kemudian yang keenam, wa ba'dal hisabil awal, setelah hisab yang pertama, tatayyaru as-suhuf. Catatan amal itu terbang. Ya. Catatan amal terbang. Ya. Dan di dalamnya terdapat jidal wa ma'adzir. Ya, jidal wal ma'adzir. Jadi ketika catatan amal pertama disampaikan, ya ada yang protes lah, saya begini, saya begitu. Ya. Setelah itu sumabada dzalik tatayyar suhuf wa yu'ta ahlul yamin kitabuhum bil yamin. Wa ahlus syimal kitabuhum bisimalihim fayakunu qira'atul kitab. Setelah kitab diterbangkan terbang, maka orang-orang yang ahlul yamin, ya, orang-orang yang baik. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Ya. Baru setelah itu diberikan yang kanan, yang kiri. Baru setelah itu qiraatul kitab, dibaca kitab amal tersebut, ditampakkan. Kemudian ada hisab. Hisab pertama diterbangkan, kemudian setelah itu di dalamnya ada ma'adzir wa jidal, ya. Ada permintaan maaf, mengajukan uzur, saya begini karena begini, saya begitu karena begitu, ya. Baru setelah itu terbang lagi diberikan kepada mereka. Ada yang terima dengan tangan kanan, ada yang terima dengan tangan kiri waliyadzubillah. Setelah itu apa? Dibacakan kitab, ya. Yang ketujuh, summa ba'da qira'atul kitab yakunu ka hisab aydhon. Setelah dibacakan kitab, maka ada hisab yang berikutnya, ya. Liqot al-ma'dirah wa qiyamul hujjah bi qira'ati ma fil kutub. Jadi ketika tadi yang keempat ditampakkan amal-amalnya, setelah itu dihisab. Dihisab di situ ada hisab yang pertama ini, ada saya begini karena begitu, saya begitu karena begini. Kemudian setelah itu dibacakan kitab itu. Ya, setelah dibacakan kitab itu untuk apa? Untuk hisab berikutnya. Di mana hisab berikutnya ketika dibacakan itu untuk memutus komplain-komplain yang ada. Jidal wa ma'adzir. Ya. Nah, tentu ini dalilnya bagaimana? Insyaallah dalilnya beliau sudah jelaskan, tapi ini belum sampai pada pembahasan dalil, ya. Nanti insyaallah. Paling tidak tahu itu. Nah, setelah dibacakan kitab, ada hisab berikutnya. Di mana hisab berikutnya tersebut yang nomor 7 ini apa? Untuk memotong dan menjawab orang-orang yang tadi mendebat amalnya. Ya. Baru setelah itu thumma ba'daha yakunul waznu. Baru setelah itu mizan, timbangan. Nah, ini pembicaraan kita ini, ya. Jadi timbangan itu setelah apa? Setelah dibacakan kitab-kitab amal, catatan amal, ya, lalu dihitung, dihisab, setelah itu ditimbang. Ya. Tadi sudah saya sebutkan ada 3 yang ditimbang. Pertama amalnya, kedua catatan amalnya, yang ketiga manusianya. Dan masing-masing ada dalil, tidak mungkin ini hasil dari ijtihad. Nah, nanti penjelasan dalil sini bukan yang 12 ini, tapi yang 3 tadi saya sampaikan nanti. Karena Syekh mengatakan tentang mizan saja. Ya, saya tambahin, pertama perincian tentang mizan, baik bagaimana pandangan ulama dan juga dalil-dalilnya. Kemudian juga yang terjadi sebelum mizan itu apa? Ya, tadi. Setelah mizan apa? Nah, sekarang setelah mizan. Thumma ba'dal mizan yanqasimun nas ila tawa'if wa azwaj. Setelah ditimbang amal, orang-orang itu terbagi menjadi kelompok-kelompok bersama dengan grupnya. Bersama dengan gengnya di sini, ya. Tawa'if wa azwaj. Pasangannya. Ya, azwat bermakna kullu syaklin ila syaklih. Ya, azwat pasangan maksudnya sesuai dengan apa namanya? Golongan, ya. Prototipenya. Ya. Profilnya, syaklnya. Kemudian diangkat bendera-bendera waktu kamu al-alawiyah, yaitu pertama liwa bendera para nabi. Bendera Nabi Muhammad bersama dengan umatnya, bendera Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Wa tanawwa annas tahtal liwa bihasabi asnafihim kullu syaqqin la syaqli. Kemudian manusia terbagi-bagi sesuai dengan apa? Benderanya masing-masing. Ya. Sampai di sini disebutkan oleh beliau, wadzalimun wal kafaru aidan yusharun azwajan yakni mutasyabihin. Orang-orang dolim orang-orang kafir, mereka juga dikumpulkan bersama dengan kelompok-kelompok mereka. Ya. Ulama'nya, yuhsyaru ulama' musyrikin, ma'ulama' musyrikin, ad-dhalamah, ma'ad-dhalamah, orang yang dolim bersama dengan orang dolim, yuhsyir mungkiril ba'ath, dikumpulkan orang yang menentang dan mengingkari kebangkitan dengan sesama yang kebangkitan. Orang yang mengingkari kenabian juga dikumpulkan bersama yang mengingkari kenabian. Jadi nanti itu dikelompokkan. Ini orang yang mengingkari kebangkitan hari kiamat. Ini orang yang mengingkari agama Islam. Ini orang, semua yang mengingkari akan dikumpulkan sesuai dengan benderanya masing-masing. Ini sudah adzan ya? Ya, baik, kita adzan dulu. Tinggal 3 poin ya. Tinggal 3 poin insyaallah kita masuk kepada mizan. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Baiklah para ikhwan sekalian, saya ulang dari depan ya. Jadi yang pertama, setelah dibangkitkan dari kubur, manusia digiring menuju ke padang mahsyar. Yang terjadi di situ penungguan yang lama, ketakutan yang dahsyat, rasa haus, dahaga yang begitu melilit, ya, ketakutan, tegang, diam. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala sawab. Ini. Kemudian yang kedua, karena takut, kenapa? Karena sebentar lagi akan dihisab dan akan dibalas amal perbuatan itu. Ya, itu. Jadi yang pertama, dari kubur digiring padang mahsyar. Yang kedua adalah diangkatnya telaga Nabi. Ya. Diangkatnya telaga Nabi. Kemudian di situ berdiri lamanya itu satu hari seperti 50 ribu tahun. Diangkat telaga Nabi, ya. Kemudian orang yang meninggal di atas sunnah tidak merubah-rubah agama ini, maka dia akan diberikan minuman dari telaga tersebut. Ini yang kedua, ya. Dan yang minum akan mendapatkan rasa aman setelah itu. Yang tadinya takutan, ya, setelah minum itu diberikan rasa aman. Ya emang itu karunia, itu semua adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian baru telaga para anbiya yang lain. Ya, dan juga orang-orang yang soleh dari umat para nabi tersebut diberikan minum. Yang ketiga, syafa'ah Nabi berupa asy-syafa'ah al-uzma, ya, asy-syafa'atul uzma, syafa'ah yang besar, yang agung. Semua manusia, bukan hanya umat beliau, yang minta tolong kepada beliau untuk minta syafa'at. Supaya apa? Dipercepat, yaitu hisabnya. Dipercepat hisabnya. Ya. Semua minta. Pertama datang kepada Nabi Adam. Ya Adam anta yang saya ingat anta awalul bashar. Ya. Engkau adalah manusia pertama kali. Datang nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Datang kepada Nabi Nuh. Anta awalul rusul. Datang kepada Nabi Ibrahim. Datang kepada Nabi Musa. Kepada Nabi Isa. Akhirnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau mengatakan analah ana, saya punya syafaat itu. Kemudian beliau menuju ke arasy sujud, lalu Allah mengatakan ya Muhammad irfa' ra'sak wasaltu toh, Muhammad angkat kepalamu, mintalah apa yang kau minta akan diberikan. Nah ini, ya, ini yang ketiga, syafaat Nabi berupa syafaat yang agung, dikenal dengan nama asy-syafa'atul uzma. Minta apa itu? Agar dipercepat hisabnya. Tentu dipercepat dan dipermudah hisabnya. Yang minta siapa? Semua umat manusia tanpa kecuali, bukan hanya umat Nabi Muhammad, bukan hanya umat Nabi Muhammad, ya. Yang keempat adalah al-ard, al-ard, al-ardu yaitu ardul a'mal, ditampakkan dan diperlihatkan amal. Itu amal-amal kita tuh nih, amal perbuatanmu nih, nah, ditampakkan, ya. Setelah itu kelima, thumma ba'darat yakunu hisab. Nah, hisab di sini beda dengan ini, ada dua hisab. Hisab yang pertama ini adalah yaitu di situ buku-buku berterbangan dan dihitung, dan orang yang dihisab ada komplain di situ. Jidal, dan ada hadisnya memang, ya, jidal wa ma'adzir, menyampaikan uzur, menyampaikan alasan-alasan. Kemudian ada perdebatan di situ. Mungkin bahasa kita komplain. Nah, dihisab ini. Nah, setelah hisab itu, ya, maka di antaranya juga catatan amal itu terbang. Tatoyar al-suhuf. Tatoyaru as-suhuf, ya. Nah, setelah itu terbang sini diterima oleh manusia. Ada yang terima dengan tangan kanan, ya. Ada yang terima dengan tangan kiri. Demikian. Baru setelah itu dibacakan kitab-kitab yang diterima tadi. Buku-buku catatan amal tadi dibacakan, ya. Nah, setelah dibacakan ada hisab lagi. Ya, ini yang ketujuh, ada hisab lagi. Untuk apa hisab tadi yang beda dari hisab pertama? Hisab pertama menyampaikan alasan. Hisab yang kedua diberikan jawaban dari alasan itu. Paham di sini ya? Ini yang ketujuh. Ya, saya ulang ini di sini mungkin terjadi agak rancu ya. Jadi yang keempat ditampakkan amal. Yang kelima hisab, adanya hisab. Nah, pada hisab tersebut ya, pada hisab tersebut manusia menyampaikan udurnya, alasannya, kenapa saya begini, kenapa begitu. Mendebat, kenapa kok begini saya? Nah, itu di hisab ini, ya. Nah, setelah itu di sini kitab tersebut ya diberikan kepada mereka, manusia ini ada yang ambil dengan tangan kanan, itulah orang yang bahagia. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Adapun yang kiri, ya dia celaka nantinya. Kemudian setelah hisab itu ya diterima tangan kanan kiri, dibacakan. Dibacakan. Kemudian yang tadi pakai alasan dihisap lagi ini. Terjadi hisap lagi. Tujuannya apa? Untuk mematahkan tadi alasan-alasan tadi. Kamu alasan gini-gini, sampaikan. Ya, panjang. Kok bisa cepat? Ya sekarang aja manusia dengan komputer cepat. Ya, kita tidak perlu kita, apa namanya, bagaimana bisa catatan amal sekian bisa panjang dan cepat, tergantung amal perbuatan kita. Ya. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang terucap dari mulut kita kecuali ada yang mencatat. Yauma tublas sarair famalahu min quwwati wala nasir. Pada hari semua rahasia akan diungkap, dibuka. Saya dengar dokumen-dokumen CIA itu dibuka setelah 50 tahun ya. Saya dengar begitu. Ya. Ini semua akan dibuka. Itu pun juga belum tentu benar. Karena manusia, database sehebat apapun mereka simpan, rahasia sehebat apapun mereka pelihara, yaumatu belas sarair, pada hari semua rahasia akan dibongkar, diungkapkan. Ini para jemaah. Ini amal ditampakkan, dihitung. Alasan, alasan pertama di yaitu di nomor ke-6 ini, ya, itu hisab yang pertama. Nah, kedua, setelah itu kitab catatan amal beterbangan, ada yang terima dengan tangan kanan, ada dengan tangan kiri. Nah, setelah terima masing-masing, baru dibacakan kitab itu. Inilah hisab yang kedua untuk menjawab hisab yang pertama yang kalian komplain. Nah, ini baru yang ke-8, mizan al-waznu, timbangan. Tadi saya sampaikan penjelasan ulama ya, di sini diantara juga saya soal usyad dan yang lainnya. Ya, nanti itu yang saya jelaskan hadis secara rinci. Kalau ini maaf ya, ini tidak saya jelaskan karena terlalu panjang. Ya, mungkin pada kesempatan lain. Yang ke-8 baru setelah itu apa? Mizan, ditimbang. Apa ditimbang? 3 tadi. Nanti insyaallah sampai dalilnya nih, ya. Baru yang ke-9 setelah mizan, sudah manusia itu akan berkelompok sesuai dengan speknya masing-masing. Ya, ada nabi juga, para setiap nabi memegang bendera masing-masing. Kemudian orang kafir dengan orang kafir, dolim dengan dolim, yang mengingkari agama sama, yang mengingkari hari kiamat itu dibangkit. Semua sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Usyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu yabudun min dunillah. Kumpulkan orang yang dolim, wa azwajahum, dan pasangannya. Itu. Kemudian yang ke-10, thumma ba'da hadza yadribullahu dzulma qabla jahannam wal yadu billah. Setelah itu, setelah dikumpulkan orang masing, baru Allah Ta'ala berikan kegelapan, gelap. Segelap-gelapnya. Sebelum meniti sirat yang ada di atas jahannam, para ikhwan sekalian. Wa'liyadubillah. Ya, mari kita semua minta kepada Allah Ta'ala ya. Semua kita mohon diberikan kemudahan. Ya, semua akan menyesal nanti. Bahkan orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turoba. Seandainya dulu aku jadi tanah. Tapi pada kajian ad-da'wah dawa, para sahabat, kalau orang kafir, nyesalnya nanti. Kalau sahabat, sudah bisa melihat dengan iman, tembus pandang ke akhirat. Ya Allah, seandainya aku jadi kambing, jadi domba, disembelih sama keluargaku, dimakan dagingku, diminum kuahnya. Yang lain mengatakan, seandainya aku jadi sayur-mayur saja, jadi pohon, dipotong-potong, jadikan santapan. Siapa mereka? Para sahabat. Sudah saya bahas itu di ad-da'wah dawa. Besok insyaAllah, ad-da'wah dawa. Ya. Tapi orang kafir menyesalnya nanti. Mengatakan, seandainya aku jadi tanah, ya laitani kuntu turaba. Ini para jemaah rahmatullah. Karena memang begitu menakutkan, ya, begitu dahsyat. Kemudian yang ke-10 tadi, ad-dulmah, kegelapan sebelum jahannam ini. Nah, baru di situ orang-orang berjalan sesuai dengan cahaya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Berjalan di mana? Ke-11, yaitu berjalan di atas sirat. 11 adalah berjalan di atas sirat. Tsumma yatin nabi awwalan wa yakunu 'ala sirat. Nabi pertama kali. Itu gelap. Dan cahaya diberikan sesuai amal. Ada yang jalan seperti apa? Kilat. Ada yang merangkak. Tersiok-siok, terjatuh. Ya. Pertama kali siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan beliau meminta, ketika beliau meniti sirat kepada Allah Ta'ala, minta beliau untuk umatnya. Apa? Allahumma sallim. Allahumma sallim. Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan umatku. Selamatkan umatku. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang kullun yamurru biqadri amalih. Wa ma'ahu nurun aidan biqadri amalih. Masing-masing orang berjalan sesuai dengan amal perbuatannya. Begitu pula cahaya yang menerangi kegelapan tadi, sesuai dengan amal perbuatannya. Ya. Maka yang dapat ampunan Allah bisa yamdi man ghafarallahu lahu wa yabqa finnar yaskutu finnar fi tabaqatil muwahhidin man syaa Allah an yu'adzibah. Dan juga ada yang terjatuh dalam api neraka, ya, padahal dia termasuk orang yang bertauhid sesuai dengan kehendak Allah untuk mengadabnya, ya. Kemudian para jemaah, setelah bisa melewati sirat yang terbentang di atas jahannam, nah, sebelum surga itu ada namanya apa? Al-Qantarah. Al-Qantarah. Nah, setelah selamat dari sirat ini ada Al-Qantarah. Tempat Al-Qantarah namanya untuk apa? Orang mukmin semuanya di situ. Yang selamat itu orang mukmin. Ada juga yang orang muwahhid, mukmin jatuh neraka sesuai dengan kehendak Allah sampai kapan. Tapi pasti tidak kekal, kan begitu, ya. Nah, di sini yang selamat ini sebelum masuk surga mereka dikisos, saling mengkisos satu dengan yang lain. Di mana? Al-Qantarah. Kalau kita tidak saling memaafkan pada sekarang ini, dikisos nanti. Ya. Ini ya Allah, dulu membunuh saya, dia pegang kepalanya. Ya. Kemudian ke-12, ya. Tadi sirat, kemudian Qantarah. Setelah sirat yang terbentang di atas jahannam, baru di situ Qantarah. Setelah itu masuk surga. Yang pertama kali yadkhulul jannah awwalu amri ba'da nabi, ya. Pertama kali adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga itu. Setelah itu apa? Fuqara muhajirin. Orang-orang miskin dari kalangan muhajirin. Dan fuqara ansor sampai kepada umat ini yang paling miskin. Adapun yang soge-soge, yang kaya-kaya itu terakhir, ya, karena hisab antara mereka dan juga antara dengan makhluk. Hisab masih panjang. Demikian. Ya, ya ini 12 ini tentu hasil dari penelitian para ulama yang disebutkan oleh Syekh Shalal Syekh Adz-Dzahir walladzi qarrarahu al-muhaqqiquna min ahli al-ilmi anna tartibaha kattali, ya, yang dzahir artinya yang jelas, yang rajih, yang kuat, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para peneliti dari karangan para ulama bahwa urutan-urutan yang terjadi di hari kiamat seperti ini. Setelah manusia dibangkitkan dari kubur. Nah, demikian para jemaah. Nah, sekarang kita masuk afan ini 2 poin mau saya selesaikan. Tapi Allahu a'lam bisawab, termasuk yang terakhir masalah wajah, ya. Wajah. Karena UAS mengatakan Imam Bukhari menta'wil wajah. Bagaimana jawabannya? Panjang juga ini. Itu sabar, ya. Panjang ini jawab, panjang. Maka sekarang selesaikan dulu mizan itu. Ya. Mizan tadi disebutkan, ya, kalau urusan begini saya berusaha untuk tidak berbicara fima makna atau tanpa membuka literatur, ya, karena ini memang bukan ijtihad, ya. Jadi di sini kalau Syaikh Al-Utsaimin mengatakan, ya, alladzi yuzan fil mizan salasatu asya, yang akan ditimbang di timbangan amal 3 hal. Pertama, yuzal insan nafsah au yuzal insan nafsuhu, manusia itu sendiri ditimbang, manusianya. Tadi sudah saya sampaikan, ya. Yang kedua adalah yuzan aidan al amal, yang kedua amal itu ditimbang. Yang ketiga, yuzan aidan sahaiful amal, yaitu apa? Catatan amal. Sekarang dalilnya mana? Nah, itu. Karena ini yang kita bahas, yang 12 tadi bukan pada tempatnya, ya. Tapi karena sudah saya sampaikan bahwa yang bicara adalah seorang ulama, ya, kibar ulama, ya, kita terima, nanti kita bahas dalil-dalilnya. Karena itu summa-summa itu urutan, ya. Begitu. Baik. Yang pertama ditimbang manusianya. Ternyata manusia ditimbang. Ada kasus, yaitu sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Tabrani dan Al-Bazzar, dihasan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah taala, bahwa ketika beliau, ya, naik pohon, kelihatan wa kana daqiqussa qain, betisnya itu kecil, ya, naik pohon kelihatan betisnya kecil. Kemudian apa? Jala terih, ya, tafahu, ya, menyingkap, ada angin yang menyingkap. Lalu apa? Kelihatan orang, fadhahikal qaum minhu, orang yang melihat tertawa. Rasulullah bertanya, mimma tadhakun, kenapa kalian tertawa? Qalu ya Nabi Allah min diqqatin saqiyatin. Ya, itu loh. Betisnya Ibnu Mas'ud itu kecil. Abdul Mas'ud, sahabiyun jalil, di antara ulama ahli tafsir. Akhirnya apa kata Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadih lahuma afqal fil mizan min Uhudin." Rawahu Ahmad wal Bazzar, At-Tabrani dan yang lainnya. Di Hasan Syaikh Al-Albani, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kedua betis tersebut lebih berat fil mizan, dalam timbangan nanti di hari kiamat, dibandingkan dengan gunung Uhud. Masya Allah, ya. Ya, tentu beratnya timbangannya dia apa? Karena siapa beliau? Seorang sahabi. Siapa beliau? Orang yang termasuk ulama tafsir dari kalangan sahabat. Karena amalnya para jemaah. Ya, sementara nanti, ya, saya belum bisa membawakan hadisnya. Orang yang besar seperti lalat, kecil. Ya. Padahal dia orang paling besar. Nah, kemudian hadis yang lain yang menyebutkan bahwa ya, manusia itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ditimbang manusianya sendiri. Ya. Meskipun, tapi hadis ini ada yang melemahkan, ya, yaitu apa? Tud'ul mawazin yaumal qiyamah fayu'ta birrajuli fayud'u fi kiffatin. Timbangan-timbangan amal itu diletakkan pada hari kiamat, kemudian seseorang ditimbang, diletakkan di kiffah, ya, dia itu di daun timbangan tadi. Tapi ada yang melemahkan hadis ini, ya. Namun para jemaah, cukup tadi hadis Abdullah ibnu Mas'ud, ya. Nah, hadis Imam Bukhari nomor 4729 yaitu hadis Abi Hurairah, Nabi bersabda, innahu la ya'tir rajulu al-azimus saminu yaumal qiyamah la yuzan indallah janahu bu'udah. Wa qala ikra'u in syi'tum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Akhrajal Bukhari wa Muslim dari Abi Hurairah. Sesungguhnya akan datang seorang yang besar, gemuk, tinggi besar pada kiamat. Fisiknya dibesar. Tapi timbangannya di sisi Allah tidak seimbang, tidak seberat dengan janaha ba'udah, dengan sayap seekor nyamuk. Kalau kamu mau, kata Nabi, baca surat Al-Kahfi ayat 106. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Itu. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Jadi kami bagi mereka, ya, kami tidak menegakkan bagi mereka pada hari kiamat timbangannya. Artinya tidak berat, ringan dia. Ya, wahai para sumo, wahai para pegulat, kalau tidak dengan amal maka tidak ada apa-apanya. Orang-orang yang kuat, yang besar, tidak ada apa-apanya para jemaah. Kita lihat Abdullah bin Mas'ud yang kecil, yaitu apa, betisnya, tapi timbangannya berat di hadapan Allah, bahkan mengalahi beratnya gunung Uhud. Ya Allah, ini kalau bukan iman, ya, apalagi yang bisa kita harapkan? Kita beriman kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama, ya. Jadi ditimbang orangnya. Kemudian dalam Al-Quran, ya, seharusnya pertama Quran, bisa dicatat surat Al-Anbiya ayat 47. Kemudian surat Al-Mu'minun 102 sampai 103 dan surat Al-Qiyamah. Faman tsaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nah, itu. Adapun Al-Anbiya 47, wa nadha'ul mawazinal qist li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami letakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat, tidak seorang pun yang didolimi sedikit pun apabila dia memiliki amal sebesar mithqala habbah, sebesar biji yang sangat kecil, ya, maka akan kami berikan pahalanya, kami balas. Wa kafa bina hasibin, cukup kami sebagai yang menghitung, yang menghisab, para jemaah. Ini Al-Anbiya 47. Kemudian surat Al-Mu'minun ayat 102-103. Faman tsaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan amalnya, maka mereka orang yang beruntung. Waman khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Ya, dan barang siapa yang ringan timbangan amalnya, mereka berkumpul. Ya, mereka rugi, ya, khasiru anfusahum. Mereka rugi diri mereka sendiri dan di dalam neraka jahanam mereka kekal. Ini ayat-ayat yang terkait dengan timbangan. Tadi hadis terkait dengan timbangan orangnya. Yang kedua, timbangan amalnya. Ya, timbangan amal. Seperti yang sering kita dengar, ya, kalimatani khafifatani alal lisan habibatani lirrahman thaqilatani fil mizan subhanallah bihamdih subhanallahil azim akhrajahu al-Bukhari. Ya, beliau bersabda, dua kalimat yang sangat ringan diucapkan lisan, dicintai oleh Allah Ar-Rahman, dan berat ya ucapan itu, kalimat itu. Berarti amal, kalimat amal di sini, fil mizan, dalam mizan. Maka apa? Subhanallah bihamdih subhanallahil azim. Yaitu subhanallah bihamdi subhanallah azim. Jadi kalau kita subhanallah bihamdi subhanallah azim, maka itu berat dalam timbangan sebagai amal. Yang ketiga, nah ini hadis yang sangat panjang dan juga berhubungan dengan pembahasan kita, yaitu catatan amal. Ya, hadis Abdullah bin Amr yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim. Ya. Nabi bersabda, hadis Abdullah Ibnu Amr, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Allah Ta'ala akan yukhallis. Yukhallis itu apa? Yunaqqi, akan membersihkan dosa ya, seseorang dari umatku di depan para makhluk pada hari kiamat. Fayunsyaru alaihi tis'atu wa tis'ina sijillan. Kemudian ditebarkan, disebarkan kepada orang itu 99 sijillan, yaitu catatan lembaran amalnya. 99 lembaran amal. Kullu sijillin maddul basar. Setiap lembaran amal lebarnya sepanjang mata memandang. Setiap lembaran sejauh mana mata memandang, setiap lembaran amal. Ya. Thumma yaqulahu atunkiru min hadza syai'an? Lalu Allah mengatakan kepada orang itu, apakah engkau mengingkari catatan amal ini? A dzalamatka katabati al-hafizun? Atau para malaikat yang mencatat dan menjaga kamu dolim kepadamu? Apa jawaban orang itu? Qala la ya rab, tidak wahai rabku. Fayaqulu alaka udrun aw hasanah, apakah kamu punya alasan atau punya kebaikan? Ya, fa yabhutu ar-rajul. Ya, orang ini bingung. Fayaqulu la ya rab, tidak ya rabbi, tidak ada udzur, tidak punya alasan, saya enggak, sudah saya akui semua. Ya, Allah a'lam apakah dibawa kepada setelah itu, ya, setelah disampaikan udzur-udzur tadi, ya. Apa kamu kebaikan? Enggak ada kebaikan sama sekali saya. Tidak ya rabbi. Fayaqulu, Allah mengatakan, bala innalaka indana hasanatan wahidatan. sebenarnya kamu punya satu kebaikan di sisi kami. La dzulmal yauma 'alaik. Hari ini tidak ada kedzaliman untukmu dan semua yang lain. Fatukhraju lahu bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Lalu dikeluarkan bagi orang tersebut bitaqah, kartu ya, KTP, kartu bitaqah. Yang di atas kartu tersebut terdapat apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fayaqulu, kemudian Allah Ta'ala berfirman, ahdiruh, kepada para malaikat, datangkan ya kepada dia, hadirkan kepada dia. Fayaqulu ya Rab, wa ma hadil bitaqa ma hadis sijillat. Orang ini kemudian mengatakan, ya Rabbi, Rabku, apa bandingannya, ya, apa urusannya kartu ini jika dibandingkan dengan 99 lembaran yang semua itu keburukan. Setiap lembaran sepanjang mata memandang, apa ya Allah bandingannya? Jadi orang ini juga tahu diri, para jemaah, tahu diri dia, ya. Berarti dia meninggalnya tidak melakukan kesyirikan, bertauhid. Lalu apa? Fayuqalu innaka la tudzlam. Sesungguhnya engkau tidak akan terdolimi. Karena Allah Maha Adil. Ya. Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku haramkan dolim pada diriku. Ya, Allah tidak dolim. Kamu tidak didolimi. Qala fatudu sijillatu fi kiffatin. Nah, ini baru ini, ya. Kemudian 99 lembaran catatan amal, di mana masing-masing lembaran sepanjang mata memandang ada 99, betapa beratnya, diletakkan di satu daun timbangan. Wal bitaqatu fi kiffatin, sementara kartu yang terdapat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdu rasuluh di anak atau di daun timbangan yang lain. Qala, Nabi bersabda, fatoshat as-sijillat, ya, jomplang, sijillat itu jomplang. Wasaqulat al-bitaqah, ya, ini ya yang ini timbangan buruk 99, ini bitaqah, ya, jadi begini. Ini lebih berat, ya, al-bitaqah. Kartu ini yang terdapat kalimat tauhid tadi lebih berat. Wala yasqulu syai'un bismillahirrahmanirrahim, tidak ada yang menandingnya berat dengan apa? Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim. Hakim mengatakan sahih sesuai dengan syarat Muslim dan disepakati oleh Imam Ad-Dahabi. Inilah para jemaah, selesai sudah pembahasan tentang Al-Mizan. Namun ada satu poin lagi, ya, yaitu yang ke-20, ma'rifatu dzikri al-wajah, al-wajahi, tentang wajah. Karena UAS pakai Sahih Bukhari, bahwa Imam Bukhari mentakwil sifat Allah wajah. Ini pembahasannya panjang, saya yakin gak selesai untuk hari ini. Sudah saya siapkan ya pembahasannya, namun tidak, saya yakin tidak kelar waktunya. Dan yang terpenting di sini, ketika Syekh, ada yang bawa terjemahannya ya, tolong boleh dibantu baca terjemahannya, ya, yang ke-19, ya, antum baca pelan-pelan ya. Ke-19, mengetahui bahwa bijak memiliki dua daun timbangan. Terus? Penulis mencari pada sahabat Nabi. Ya. Ya, di sini Syekh ingin menjelaskan alasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yaitu siapa Syekh Muhammad bin Utsaimin? Terus? Tentu kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada semuanya itu. Zahirnya hadis ini perumpamaan. Maksudnya yakni ucapan la Ya, ya kurang lebih terjemahannya begitulah. Ya, meskipun juga ada tadi ya terjadi pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu intiqalun dihniyun, ya, yaitu perpindahan apa di dihni. Dihni itu pikiran ya atau perasaan. Kemudian kepada apa? Dari min hadza ila mizanil akhirah, langsung kepada mizan akhirat. Ya, padahal di situ mimbabi tamsil. Sehingga beliau berkesimpulan kalau begitu punya dua timbangan. Nah, ini ya. Yang menjelaskan hadis punya dua timbangan tadi yang jelas ya, yang apa? Hadis Abdullah bin Amr yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang menjelaskan 9 lembar halaman atau lembar sijilat berada di daun timbangan, kemudian bitokoh di timbang lain. Nah, itu beliau langsung ke sana. Sehingga kesimpulannya tadi memiliki dua daun timbangan. Nah, kita harus yakin ya, Ibnu Abil Iz Al-Hanafi juga menyebutkan dalam syarah Al-Aqidah Tahawiyah, Ahlussunnah meyakini ya bahwa mizan itu benar-benar ada, hissi, benar-benar timbangan. Ya, dan kita yakin dan percaya. Dan dia punya dua daun timbangan. Nah, ini ya, ini akidah Ahlussunnah. Saya bacakan di sini supaya apa, di sini di samping kita belajar tauhid ya, juga membahas masalah akidah, karena akidah sama tauhid, akidah lebih umum daripada tauhid ya. Oleh karena itu ada kitab Aqidatut Tauhid oleh Syaikh Saleh Fauzan, lebih umum. Ah, di sini beliau tadi di mana ini? Ya. Di sini beliau mengatakan bahwa keyakinan dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, wa nu'minu bil miza, beriman kepada miza. Walladhi dalal 'alai sunnah, di mana sunnah mengatakan anna mizanal a'mal lahu kiffatan hissiyatan musyahadatan, bahwa timbangan amal itu punya dua daun timbangan, hissiyatan, sebenarnya hissi bukan maknawi ya. Lawan maknawi adalah apa? Hissi. Hissi itu apa? Ya benar-benar timbangan. Musyahadatan, bisa dilihat. Ini akidah Ahlussunnah ya. Demikian para jemaah. Nah, kemudian di sini wasabata anal mizan lahu kifatan, dan menetapkan bahwa apa? Timbangan itu punya dua daun. Wallahu ta'ala alam bima waradzalik minal kaifiyat. Tapi Allah yang lebih tahu bagaimana kaifiyahnya seperti apa. Nanti kita lihat di akhirat. Tapi kaifiatnya tidak ada. Kenapa? Karena gaib. Ya, gaib. Ya. Demikian Allahu a'lam bishawab. Sampai di sini kajian kita. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan dengan pembahasan tadi kita bisa introspeksi diri, muhasabah, untuk apa? Untuk selalu berusaha, berupaya menambah timbangan amal kita ya. Kalimatani khafifatani alal lisan habibatan ilar rahman thaqilatan fil mizan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat ya, ringan di lisan, dicintai Allah ar-rahman, berat dalam timbangan, yaitu subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ada kisah nyata. Ada seorang udah tua, kalau tidak salah kasusnya di Saudi. Ya, tapi kisah nyata memang. Dia itu kalau dia mau sholat, dia mau nyari sop yang pertama, pingin tanya sesuatu kepada imam. Tolong imam, setelah dapat sop pertama, tolong imam sampai sama saya apa yang perlu saya lakukan supaya saya banyak amal, ya maksudnya begitu. Imam menyampaikan hadis tersebut, kalimatani khafifatani alal lisan, habibatani ilar rahman, saqilatani fil mizan, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Maka setelah itu beliau ini setiap ketemu siapa saja gak pandang bulu disampaikan itu. Masya Allah. Sampai satu ketika sakit, pingsan dibawa rumah sakit. Setelah itu siuman dia. Siuman bilang sama dokter, dokter jangan lupa ya kalimatan, ya khafifatan ala lisan, habibatan ilar rahman, thaqilatan fil mizan. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Wahai dokter, jangan lupa ya, ada dua kalimat ringan diucapkan lisan, dicintai oleh Allah Ar-Rahman, dan berat dalam timbangan. Yaitu apa? Subhanallah wa bihamdih, subhanallah azim. Setelah itu meninggal. Meninggal. Sedang kasih tahu kepada dokter tersebut. Ini kisah nyata. Ya. Nah ini para jemaah rahmati Allah, berarti apa? Ilmu bermanfaat. Meskipun dia tahu, itu satu. Diamalkan, disampaikan. Nah memang yang penting praktek. Yang penting diamalkan. Hatta sekali kalau itu memang sunnah. Apalagi sampai bisa istiqomah. Ahabul a'mal ilallah aqalluha adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah adalah yang kontinu meskipun sedikit. Inna likulli amalin syirratuhu. Walikulli syirratin apa? Fatrat. Faman kana fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Setiap amal itu memang ada semangatnya. Dan setiap semangat amal ada apa? Ada fatrah, ada malasnya. Ada futurnya. Barang siapa futurnya kepada sunnahku, dapat petunjuk. Dan barang siapa futurnya bukan kepada sunnahku, binasa dia. Apa dimaksud hadis ini? Dijelaskan oleh para ulama dengan hadis yang lain. Yaitu apa? Inna dina yusrun, walan yusaddad dina hadun illa qalabahu, fasaddidu wa qoribu. Wastainu bil hudwati warrohati wasyai minad dulja. Rawal Bukhari. Agama itu mudah. Tidak ada orang yang beragama kecuali tidak bakal mampu dia. Maka jalan agama sesuai dengan sadidu. Ini penjelasannya. Sadid sesuai dengan petunjuk. Kalau tidak bisa yang mendekati. Ya. Kalau tidak bisa malas futur, sholat qobliyah ba'diyahnya jangan. Kalau tidak bisa dikir pagi lengkap, ya sudah, mana yang bisa. Berarti malasnya tetap kepada sunnah Nabi. Jangan sampai wah saya gak bisa baca apa qul huwallahu 3 kali, ya sekali gak ada masalah. Al-ikhlas sekali, al-falak sekali, an-nas sekali. Jangan sampai futurnya kepada selain sunnah. Banyak orang futur kepada selain sunnah, faqad halak kata Nabi. Memang semangat, kita semangat, suatu saat kita lemes, itu biasa. Ya, nah oleh karena itu ini ringan ini. Seringan-ringannya subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ya. Maka dengan demikian insyaallah faqadih tada, dia dapat hidayah, dapat petunjuk. Demikian ikhwan, semoga bermanfaat. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada. Ya, sebentar. Dekat Mansur. Waalaikumsalam. Ya. Kiamat ya, setelah itu bangkit. Ya. Ya, dalam surat Hud ayat ya Ya, surat Maryam 71. Wa in minkum illa wariduha, ya. Kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Coba antum ada terjemahan tidak? Terjemahin, nanti baru saya jelaskan. Ya. Tidaklah masing-masing kalian kecuali melewati. Ya, ini pertanyaan ini sering terjadi dan akidah Mu'tazilah mengatakan bahwa semua orang itu masuk neraka dulu. Padahal itu wariduha wa in minkum illa wariduha, tidaklah masing-masing kalian warid itu mendatangi alias meniti sirat, itu penjelasan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan masuk ke dalam neraka semua, tidak. Tapi apa? Meniti sirat wariduha itu, ya. Nah, ada pun yang mengatakan masuk neraka, baik orang kafir maupun Islam semua masuk neraka, itu pandangan Mu'tazilah. Ya. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam Syarah Al-Aqidah Al-Tuhawiyah. Ya. Itu maksudnya apa? Meniti sirat, bukan masuk ke dalamnya. Ya. Yang lain, yang lagi? Ya. Ya, silakan. Poin 9. Wah, ini semua ke sana akhirnya. Iya. Iya. Nah, berarti iya. Iya. Apakah perasaan yang di sini ketika Allah menjelaskan, ya, bahwa perbandingan di dunia dengan di akhirat, ya, adalah berapa, yaitu 50 ribu tahun, ya, sesuai dengan di surat Al-Ma'arij juga disebutkan, ya, ta'arujul malaikatu warruhi ilaihi fi yaumin kana migdaruhu khamsina alfasanah, ya, apakah ini berlaku, ya, bagi orang-orang kafir saja atau juga bagi orang Islam, ya. Maka di sini memang mutlak berlaku bagi siapa saja. Namun ulama menjelaskan di antaranya dalam surat, ya, Al-Mutaffifin, ya. Sebentar, yang menyebutkan terkait dengan sebentar dulu, tolong dibaca surah Al-Mutaffifin, bahwa orang-orang kafir, ya, tidak bisa melihat Allah Ta'ala di saat itu. Yang bisa cuma orang yang beriman. Nah, ini dalam pada ayat Yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, kitabum markum. Wailu yauma idzil muqaddimin alladziina yukadzibuna biyaumiddin, dan seterusnya. Kemudian kalla innahum arrabbihim yauma idzil lamahjubun. Surah Al-Mufassirin ayat 15. Kalla innahum arrabbihim yauma idzil lamahjubun. Sekali-kali sungguh mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya, melihat Allah Ta'ala. Ini berlaku pada siapa? Bagi orang kafir dan orang munafik, bagi orang beriman tidak. Nah, berarti kalau kondisi dan perasaan bisa beda. Ya. Karena tadi Ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada sampai di kakinya. Ya. Adapun waktu mutlak di situ. Mutlak. Ya. Mutlak dirasakan sama-sama lama. Tapi ketika minum air telaga, sudah hilang perasaan itu. Nah, inilah memang kita tidak bisa mengkiaskan dengan yang ada di kita. Kita logikan bagaimana bisa seperti itu. Ya. Makanya kaifiyah tidak bisa. Nah, itu. Dan kalau kita berbicara, kita pun juga bisa mengalami seperti itu. Boleh dalam persidangan orang sudah jelas salah, apakah membunuh atau kasus narkoba, akan ditetapkan apa namanya hukumnya dia sama orang yang hadir di situ, kan sama-sama waktunya, ya kan? Tapi bagi yang mengalami akan ditetapkan hukumannya, apa perasaannya? Sama tidak perasaannya dengan orang yang tadi hanya hadir untuk menyaksikan? Sama tidak? Itu terjadi. Kemudian ada istri anaknya. Sama enggak perasaannya dengan yang terdakwa di sini? Mungkin tidak sama, tapi merasakan sedihnya dan beratnya. Tapi bagi orang lain yang saksi biasa tidak ada beban. Nah, mungkin Allahu a'lam bishawab, ketika minum telaga beban sudah hilang. Ya. Ini tidak ada ta'yin, tidak ada takhsis terkait dengan apakah bagi orang yang di situ pertama kali itu ya menunggu sehari seperti 50 ribu tahun, kemudian yang orang beriman tidak merasakan apa? Tidak 50 ribu tahun, tidak ada keterangan khusus di situ. Namun kondisi dan keadaan ada. Seperti tadi, kalla innahum ya ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ulama menjelaskan siapa? Orang kafir yang tidak bisa melihat Allah Ta'ala. Ya. Demikian. Ini baunya Bantar Gebang ya. Jadi antum jangan salah paham. Ini Bantar Gebang masuk ke sini nih. Ya. Nah, demikian ya. Jadi tidak ada taksis. Cuman kalau kondisi hati, suasana hati tentu berbeda-beda. Tadi sudah disampaikan oleh beliau dan juga ada dalam ayat itu. Apalagi yang sudah mendapatkan catatan amal dengan tangan kanan, ya apa akan dimudahkan hisabnya. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasiro. Mudah-mudahan pada kesempatan ini bisa dibahas secara detail. Ya, mudah-mudahan kita beralih dulu sedikit sebelum kan ini sudah mau selesai satu poin. Ini satu poin. Baru kepada pasal berikutnya, kalau memang mau dibahas satu persatu, ya nanti silakan diusulkan kepada panitia. Ya, kita beralih sedikit ya kepada bagaimana kejadian-kejadian setelah hari kiamat. Ya, itu tadi kan saya sampaikan, itu kesimpulan yang dikatakan oleh Syaikh Shalih Al-Syeikh, beliau ulama kibar ya. Ulama kibar. Bahkan beliau yang berusaha dulu membela Syekh Ali Hasan ketika beliau dituduh macam-macam. Ya. Jadi itu catatan beliau, kesimpulan beliau yang beliau ambil dari para ulama al-muhaqqiq, ya al-muhaqqiqun, para peneliti yang telah mentahqiq. Ya. Demikian. Namun secara satu-satu dalil tidak dibawakan. Insyaallah kalau itu nanti kita bahas enggak masalah, saya kita sampai dalil-dalilnya. Karena beliau mengatakan ini urutan-urutannya. Namun karena itu merupakan ya katakanlah tetap Allahu a'lam ya, apakah masih ada celah di situ kekeliruan dan kesalahan ya Allahu a'lam, kita lihat nanti. Ya. Tapi itulah urutan karena beliau kata summa summa summa itu berarti urut. Ya. Dan beliau memang begitu at-tartib mengatakan urutan. Nah makanya ketika disampaikan urutannya tadi terlintas pada kita bagaimana ketika awal dikumpulkan itu semua sebelum dikelompok-kelompokkan, betul. Apakah di saat itu merasakan hal yang sama dalam pengertian waktunya? Kalau waktu tidak ada taksis di sini. Kalau perasaan ada. Ada penghususan. Orang beriman ada khususan. Kan setelah itu minum. Yang tidak minum jelas tidak sama. Ya. Kemudian juga dalam penungguan ada keringat sampai mata kaki. Ada sampai tenggelam. Ini tidak sama, tapi waktunya sama. Dan ketika waktu panjang, ya, antum maaf nih malam pertama, ya, beda dengan orang yang sakit keras, sakit menunggu satu malam, seperti apa? Tidak pernah ada siang. Kapan siang? Kapan siang? Ketika orang tidak bisa tidur. Tapi antum bulan madu malam pertama, coba malam seperti satu jam. Bukankah demikian? Itu terjadi loh. Nah ini, ya. Nah, apalagi nanti di sana. Yang terjadi kalau untuk yang gaib, kias itu kiasul aula, apalagi di akhirat. Itu, ya. Antum kita di dunia bisa. Orang yang bahagia semalam dengan orang yang sakit, dia, kapan siang? Ini jam berapa? Ini jam berapa? Enggak bisa tidur. Betul tidak? Ya. Wah, sudah subuh. Nah, bagi yang iya, yang bulan madu. Ya, kalau bulan jamu, sudah payah. Bulan madu sama bulan jamu udah beda. Ini bisa antum merasakan. Bagaimana itu? Ya, dengan waktu yang sama. Demikian. Ada lagi? Ya, silakan. Iya, itu keyakinan Mu'tazilah, ya. Keyakinan Mu'tazilah. Ya. Mu'tazilah itu kalau kelihatan dari apa namanya? Susunan sanadnya ya. Dari Bishr al-Marisi kepada apa namanya? Wasil bin Atha kepada Jahm bin Safwan, Jahm bin Safwan mengambil dari Al-Ja'du bin Dirham. Kemudian Al-Ja'du bin Dirham mengambil dari Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an mengambil dari Tolut. Tolut itu ponakan dari Al-Labid ibn al-Asom. Dia mengambil dari Al-Labid ibn al-Asom, Yahudi yang menyihir Nabi. Ya, Bishr al-Marisi dari Wasil bin Atha, ya, juga Amr bin Ubaid, ya, kemudian mengambil dari Jahm bin Safwan, mengambil dari Al-Ja'du bin Dirham, mengambil dari Aban bin Sam'an, mengambil dari Tolut, mengambil dari Al-Labid ibn al-Asom, seorang Yahudi. Itu awalnya, ya, dan Mu'tazilah itu, dan ulama ijma. Barang siapa mengatakan Quran makhluk adalah kafir, itu ijma. Ya, tidak sesuai dengan firman Allah yang ada di dalam Quran surat At-Taubah ayat 6. Wa in ahadum minal musyrikin, ya, istajaraka fa'jiru hatta yasma'a kalam Allah, ya. Apabila ada seorang musyrik minta perlindungan kepadamu Muhammad, fa'jirhu, berikan dia perlindungan. Hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia bisa mendengarkan kalam Allah. Apa? Al-Quran. Ya, kalam Allah. Ini Quran. Bagaimana bisa mentan makhluk? Ya. Sehingga ulama sepakat. Tapi Imam Ahmad memanggil, yaitu apa? Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun dengan Ya Amirul Mukminin. Ya. Termasuk kepada Al-Wasiq. Ketika di Borgol bertemu dengan Ahmad bin Abi Duat, di Borgol ucapin salam, assalamualaikum, maka dijawab, dikasih dalil sama Imam Ahmad, wa idza huyyitum bitahiyatin, baru jawab. Kalau kamu diucapin salam, jawab. Tadi enggak mau jawab. Tapi ini apa namanya? Mau ikut dalil. Meskipun beda pandangan. Setelah itu, saya belum sholat, mau sholat. Saya belum wudu, buka borgol wudu. Setelah itu, Khalifah ngasih kesempatan kepada Ahmad bin Abi Duat. silakan. Oh tidak, saya untuk bertanya kepada dia. Taib, silakan ditanya. Ya, apa pertanyaannya? Apakah yang kau bawa dengan mengatakan Al-Quran makhluk itu adalah dakwah Rasul? Ini gentle. Ahmad bin Abi Du'ad gentle. Tidak, bukan. Gentle. Ditanya lagi, apakah itu dakwah Abu Bakar? Tidak. Apakah itu dakwahnya Umar? Tidak. Apakah dakwahnya Utsman? Tidak. Apakah dakwahnya Ali? Tidak. Maka ada dua kemungkinan. Pertama, ya, Nabi memahami dan para sahabat memahami begitu, tapi tidak disampaikan. Bagaimana mungkin mereka menyimpan ilmu? Atau yang kedua, Nabi dia tidak tahu bahwa Quran makhluk, sementara kamu tahu. Hebat kamu, ya Luka bin Luka. Satu ungkapan. Ya, akhirnya Al-Wasik pegang bajunya begini. Benar juga ya orang tua ini. Benar juga ya orang tua ini. Sambil masuk kamar, keluar kamar. Benar juga orang tua ini. Apa kata Syekh Abdul Malik Ramadhani ya, dalam Situ Durar min Usul Asar. Ini menunjukkan bahwa apa? Hanya dengan konsep pemahaman salaf sudah jatuh Ahmad bin Abi Du'ad, seorang tokoh Mu'tazilah, ya, di hadapan khalifah. Hanya dengan apa? Dengan pemahaman bahwa salaf tidak memahami begitu. Disampaikan apa? Nabi begitu? Apakah Abu Bakar begitu? Umar, Utsman, Ali? Tapi gentle ini enggak ngaku. Maka ada kemungkinan Nabi tidak ngerti, kamu mengerti. Hebat kau. Atau yang kedua, Nabi paham, sahabat paham, tapi tidak disampaikan. Tidak mungkin itu. Nah, ini. Akhirnya apa? Benar juga orang tua ini. Dibebaskan. Beliau, Imam Ahmad. Jatuh itu Ahmad bin Abi Du'ad. Tapi tetap dideportasi. Dikasih kurang lebih, yang saya ingat 400 dinar. Ditapet, dideportasi. Tapi setelah itu manusia tetap mengatakan Al-Quran, kalam Allah masih tersisa sampai sekarang. Al-Quran makhluk masih ada. Ya begitulah pertarungan hak dan batil. Ya, maka ini dengan pemahaman salaf, ya, udah jatuh. Nah, bagaimana ketika orang mengatakan makhluk? Dan ini Imam Ahmad masih memanggil ya Amirul Mukminin. Kenapa? Karena syubhat. Ya, karena syubhat. Nah, syubhat harus diangkat, harus ada iqamatul hujjah. Tidak boleh kita mengatakan kafir kepada orang yang mengatakan kalimat kufur. Setelah atau sebelum tawaffur asyurut wa intifaul mawani. Penuhi syarat-syaratnya, tidak ada penghalangnya. Apa? Dia harus mengerti ada iqamatul hujjah dan dia paham. Tidak terpaksa dia ngomong begitu. Dan ditanya melalui dialog. Dan yang bertanya orang yang ahli. Baru dihukumi. Kalau tidak, tidak boleh. Tetap sebagai orang muslim. Karena ada syubhat. Nah, karena ada syubhat seperti itu. Ya, dan kita belum tahu ada penegakan hujjah kepada dia. Dan hukum asal manusia apa? Innahu kana doluman jahula. Hukum manusia itu apa? Dolim dan bodoh. Hukum asalnya. Maka kita untuk ilmu agar terlepas dari kedoliman dan dari kebodohan. Karena kebodohan terjadi kedoliman. Nah, oleh karena itu, kalau memang kita tidak tahu, apalagi kita masih memahami, dia meyakini, sepertinya, tidak boleh. Tetap dia sebagai muslim. Kalau meninggal, ya kita doakan. Kasihan juga. Hatta orang kafir kasihan sebenarnya. Seandainya boleh doakan, doakan. Berhubung tidak boleh, ya jangan doakan. Umar bin Khattab nangis melihat para pendeta. Ya. Ingat firman Allah, hal ataka hadithul ghasyiah wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Ya. 'Amilatun nasibah, semangat beramal tapi tempatnya neraka. Nangis Umar bin Khattab, kasihan gitu. Ya. Banyak kita kelihat ketika melihat orang itu dalam kesalahan, ya itu harus dua. Kata Ibnu Taimiyah, ainul qadar dan ainus syara. Ainul qadar, dia berbuat salah. Ya, tidak lepas dari takdir Allah Ta'ala. Secara kauni. Ainus syara, dia berbuat salah, ada hukumannya. Nah, karena ada hukumannya, kita kasihan. Karena kita kasihan, ya kita sampaikan dakwah. Kita ajak kepada kebaikan. Kita cegah dari kemungkaran. Dan ini sudah dibahas. Dan dalam sedang pembahasan. Mudah-mudahan bisa hadir setiap Jumat tadi malam. Ya, terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka dengan begitu, ya kita menyikapi orang yang salah tadi, satu sisi kasihan. Satu sisi dia dapat hukuman. Ya ainul qadar dan ainus syara. Itu penjelasan Ibnu Taimiyah dinukil oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Jadi ketika melihat orang berbuat salah, lihat dari ainul qadar dan ainus syara. Ainus syar'i. Pandangan takdir secara kauni dan pandangan takdir secara syar'i. Pandangan takdir secara kauni dia berbuat salah tidak lepas dari takdir Allah Ta'ala, tapi secara syar'i dia di menghadapi ancaman hukuman dari Allah Ta'ala, baik dunia maupun akhirat. Sehingga apa? Ya kita kasihan. Kalau kita kasihan, ya diajak pada kebaikan. Ayo, antum sholat, ayo antum ngaji, ayo antum sedekah, antum zakat, antum puasa, berbakti pada orang tua. Nah ini para jemaah, termasuk antum salah itu menyebut bahwa Al-Quran adalah mah makhluk. Ah, tinggal memang diskusi seperti itu tidak mudah. Ya, tapi orang-orang yang ikuti Mu'tazilah juga enggak sepinter orang Mu'tazilah sebenarnya. Ya, cuman ingin kehidupan bebas. Sebab kalau Quran makhluk, kan makhluk tidak kekal. Kalau begitu, ya apa? Qabil litaghyir, alias mungkin untuk direvisi dan diamandemen. Al-Quran diamandemen. Ya, berhubung makhluk, ya, maka di situ ada celah untuk apa? Diamandemen, direvisi. Ya, itu kerjaannya liberal. Ya, liberal itu banyak pakai akal, ya, kembali kepada cara berpikirnya Mu'tazilah, ya. Maka disebut dengan neo Mu'tazilah. Ya, itu liberal, ya, demikian. Dan Islam liberal, kalau kita lihat Islam itu artinya apa? Al-istislam. Apa itu? Tunduk. Tunduk itu apa artinya? Manut. Manut apa artinya? Lunak. Lunak apa artinya? Yaitu, seperti ini binatang, ya, adalah apa? Jina. Tunduk itu kan jina. Liberal. Liar. Masa Islam liberal? Islam jina liar. Gak mungkin. Itu namanya kawin paksa. Jadi Islam liberal itu kawin paksa. Dua istilah yang dipaksakan. Karena mana Islam itu tunduk. Tunduk kan nurut, manut, jina. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu mereka tidak beriman Muhammad sampai mereka menjadi engkau sebagai hakim untuk memutuskan perkara di antara kalian dan tunduk, pasrah dengan keputusan. Jadi Islam itu pasrah tunduk. Liberal bebas. Bagaimana Islam bisa gabung dengan liberal? Itulah pikiran Mu'tazilah, ya, termasuk yang mau merubah-merubah Al-Qur'an, ya. Maka jawabannya kita doakan semoga Allah Ta'ala mengampuni dia dan semoga dia punya udur karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Kenapa? Karena kalau sudah berhadapan di hadapan Allah, berat. Berat, ikhwan. Udah berat, ya, di hadapan lo berat. Jadi kita doakan, apalagi ya yang memang orang baik. Seandainya orang tidak baik, kasihan. Seperti tadi Umar melihat pendeta, kasihan, nangis Umar bin Khattab, ya. Cuman tidak boleh didoakan. Makanya Nabi juga nangis, ya, istadantu rabbi fi an astaghfirullah wa lam ya'dhanli wasta'dantuhu fi an azura qabraha wa adinali fazul kubur fa innaha tudzakiru al maut. Rawahu Ahmad wa Muslim. Aku minta izin pada Allah Ta'ala untuk memohon ampun bagi ibuku, tapi Allah tidak mengizinkan. Makanya beliau sedih, nangis. Dan aku minta izin pada Allah Ta'ala untuk ziarah kuburannya dan Allah izinkan. Maka hendaklah kalian ziarah kubur karena itu bisa mengingat kepada kematian. Ya, demikian. Barangkali sampai di sini semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita istiqomah dan menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Mari kita perbanyak amal dan tadi doa-doa itu mudah-mudahan bisa dihafal dan tolong bisa di-share karena memang kita tidak dapat itu. Kenapa? Karena tidak tahu siapa doa kita yang diterima. Siapa di antara antum yang doa diterima. Supaya tidak terjadi bencana. Ya, sekarang angin di mana-mana, gempa di mana-mana, banjir di mana-mana, gunung meletus juga, sudah berapa gunung berbarengan meletus, ya. Kemudian juga wabah masih juga mengintai. Maka mudah-mudahan dua doa tersebut mari kita panjatkan, terutama di waktu-waktu yang mustajabah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.